mata istriku bermain kita dengan kawanku sendiri. Namun ku belum percaya apakah suatu fitnah yang akan memecah belah. Baiklah, engkau katakan.